سيئات أعمالنا، من يحسب الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. قال المسلمين المسلمات yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang khusus dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang mampu mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, sebelumnya telah kita jelaskan pada pertemuan yang terlalu ada 3 poin dari pertemuan yang terdahulu yang kita harus pahami. Yang pertama adalah kenapa Syekh Muhammad At-Tirmidzi mengawali kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya beliau memulai kitabnya dengan basmalah ini dalam rangka mencontoh Al-Qur'an kitabullah, yang mana di dalam setiap surat di dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala selalu memulainya dengan bismillah. Kemudian yang kedua dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisannya, di dalam risalah-risalahnya, di dalam perjanjian-perjanjiannya selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula hal ini adalah merupakan sunnahnya para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala beliau mengirim surat kepada Ratu Balqis dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin yang kedua, faedah mengapa kita tatkala memulai suatu pekerjaan disunahkan membaca basmalah. Di sana ada dua faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah dalam rangka isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dari pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka meminta barokah, kebaikan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memulai suatu pekerjaan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ini hakikatnya secara tidak langsung kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah saya di dalam melakukan perbuatan ini dan berilah saya kebaikan yang banyak dan tetapkanlah kebaikan tersebut pada apa yang saya lakukan. Kemudian poin ketiga, penjelasan mengapa muallif sang penulis di sini tidak memulai kitabnya dengan khutbah, dengan mukadimah. Salah satu penjelasan yang sangat bagus dijelaskan oleh Syekh Al-Syi di dalam kitabnya Tanwir, ya beliau tidak membuat khutbah di dalam kitabnya ini dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjelaskan kitab tauhid, menyerahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hakikat tauhid. Karena tauhid ini adalah merupakan hak Allah, tentunya yang paling paham terhadap haknya adalah Allah sendiri. Dan hal ini sebagaimana kitab Sahih Bukhari, yang mana Imam Bukhari biasa pun sama seperti Syekh Muhammad Al-Tirmidzi tidak membuat suatu mukadimah, tapi beliau langsung membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya, itu penjelasan apa makna dari tauhid. Sebelum kita jelaskan makna dari tauhid, perlu kita ketahui bahwasanya lafaz tauhid ini adalah lafaz syar'i. Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya lafaz tauhid ini adalah lafaz yang tidak syar'i. Bahkan ada yang mengatakan lafaz tauhid ini adalah lafaz yang bid'ah yang diadakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka perlu kita tegaskan bahwasanya lafaz tauhid ini adalah bukan lafaz yang syar'i. Ada penyebutannya di dalam As-Sunnah. Di antaranya sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ila Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka ja'ti qauman ahlal kitab." Ya Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ila ayyuhillah, ila ayyuhillah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yuwahhilu ini adalah merupakan fi'il mudhari. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, di sana ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan ada masdar wahada yuwahhilu tauhidan. Berarti menunjukkan lafaz tauhid ini adalah lafaz yang syar'i, data penyebutannya di dalam As-Sunnah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan ini dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ya, beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihi," maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apa faedah pendatangan dua lafaz ini? Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan ila ayyuhillah. Yang pertama kali yang harus engkau dakwahkan yang Mu'adz adalah agar engkau menyampaikan berdakwah kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan ada syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya tauhid itu adalah persaksian dua kalimat syahadat. Yang ini merupakan rukun Islam yang pertama. Hal ini menunjukkan akan kedudukan tauhid. Yang pada kalimat tauhid ini sama dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dijadikan sebagai rukun Islam yang pertama. Maka tentunya kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, hendaklah yang pertama kali kita pelajari di dalam Islam adalah rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat tauhid yang mengesahkan keislaman seseorang, yang dijadikan sebagai dasar atau pondasi dalam agama kita. Makanya dijadikan sebagai rukun Islam yang pertama. Kenapa? Karena dasar, pondasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam selama 23 tahun. Waktu yang sangat singkat. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tatkala beliau mendakwahkan Islam 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun yang pertama beliau hanya mendakwahkan masalah tauhid, masalah keyakinan. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Pada saat itu belum disyariatkannya salat. belum disyariatkannya puasa, belum diharamkannya khamr, belum. Hanya ditekankan masalah intinya dulu, pokoknya dulu, pondasinya dulu. Jadi selama 10 tahun, ya Rasulullah hanya mendawakan satu materi saja, itu masalah tauhid, menenangkan kepada manusia pada saat itu agar mereka memiliki keyakinan yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Selain Allah tidak berhak disembah. Belum disuruh sholat, belum disuruh puasa. Kenapa? Karena ini dasar, ini pondasi. Ibaratnya suatu bangunan, kalau kita ingin membangun suatu bangunan, tentunya yang pertama kali kita bangun adalah pondasinya dulu. Gak bisa langsung tiangnya, gak bisa. Harus pondasinya. Kalau kita ingin memiliki bangunan yang kuat, tentunya pondasinya juga harus kuat. Makanya Rasulullah membangun pondasi ini di awal-awal dakwahnya selama 10 tahun. Sisanya 13 tahun, baru Rasulullah menjelaskan syariat-syariat Islam yang begitu banyaknya hanya dikemas oleh Rasulullah selama 13 tahun. Disyariatkan sholat sebagai tiangnya, ya, sholat itu kan tiang dari agama, ibadah bangunan, jadi memang tiangnya. Tapi kalau seandainya tiang berdiri tanpa ada pondasinya, maka tiang tersebut tidak akan berdiri tegak. Nah, ini menunjukkan pentingnya bagi kita, ya, untuk mempelajari masalah tauhid. Walaupun kita orang yang terakhir dalam keadaan Islam, ya, tak kala kita terakhir dalam keadaan Islam, apakah tidak butuh bagi kita untuk belajar sholat? Tentu butuh. Ya, karena manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak tahu, tidak mungkin kita mengerti sesuatu kecuali dengan belajar. Tapi kita pun belajar sholat. Kalaupun Islam yang kedua saja, tertuntut bagi kita untuk belajar biar kita benar dalam sholatnya, maka lebih baik lagi untuk Islam yang pertama. Terus saksinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan kuasa yang Muhammad adalah utusan Allah, yang ini adalah merupakan kalimat dari kalimat tauhid. Ya, maka penting bagi kita untuk memahami hakikat dari tauhid. At-tauhid secara bahasa, at-tauhidu secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu tauhidan. Nah, ini ada di dalam ilmu sorof atau dalam istilah bahasa Arabnya. Jadi tauhid ini adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah idza ja'alahu wahidan, itu menjadikan sesuatu tersebut menjadi satu. Ini secara bahasa. Contoh yang lainnya, misalnya kalau kita mengatakan salasa, salasa, salasa, yusallisu taslisan. Salasa itu artinya apa? Tiga. Berarti secara bahasa salasa yusallisu taslisan itu menjadikan sesuatu menjadi tiga. Ya. Adapun tauhid itu dari wahidun wahada. Berarti secara bahasa tauhid adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu tauhid secara bahasa. Yang dijelaskan oleh para ulama, tidaklah mungkin kita bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua perkara. Jadi dijelaskan oleh para ulama, ya, tidaklah mungkin kita bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua rukun. Yang pertama adalah isbat, penetapan. Yang kedua adalah nafyun, peniadaan. Jadi kalau kita ingin menjadikan sesuatu menjadi satu, itu harus terkumpul dua perkara. Yang pertama adalah isbat, kita menetapkan. Kemudian yang kedua adalah nafyun, kita meniadakan. Contoh misalnya, saya ingin membuat suatu kalimat yang menunjukkan bahwa satu-satunya orang yang keluar dari masjid ini adalah Muhammad. Jadi saya ingin membuat suatu kalimat yang menunjukkan bahwa satu-satunya orang yang keluar dari masjid ini adalah Muhammad. Kalau saya mengatakan yakhruju Muhammadun minal masjid, yakhruju Muhammadun minal masjid, Muhammad keluar dari masjid, apakah dari kalimat yang saya buat ini sudah menunjukkan bahwasanya yang keluar dari masjid itu hanya Muhammad. Sudah belum? Belum. Bisa jadi selain Muhammad juga keluar. Karena saya hanya menetapkan saja, mengabarkan Muhammad keluar dari masjid. Ada kemungkinan berarti selain Muhammad juga ada yang keluar. Berarti dari kalimat yang saya buat, Muhammad keluar dari masjid, ya tidak menunjukkan bahwasanya yang keluar itu hanya Muhammad saja. Ada kemungkinan yang lainnya juga keluar. Kenapa? Karena hanya ada penetapannya saja, belum ada peniadaan. Bagaimana kalimat yang benar kalau saya ingin mengatakan, ingin menunjukkan bahwasanya yang keluar itu adalah Muhammad, maka kita mengatakan la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun. La yakhruju minal masjidi ahadun illa Muhammadun. Tidak ada seorang pun yang keluar dari masjid kecuali Muhammad. Kalau ini sudah kalimatnya, sudah. Tidak ada yang keluar dari masjid kecuali Muhammad. Berarti dari kalimat yang saya buat ini menunjukkan yang keluar dari masjid hanya Muhammad. Yang lainnya tidak. Kenapa? Karena ada unsur penetapan, ada unsur peniadaan. Saya menetapkan Muhammad keluar dari masjid dan saya meniadakan yang lainnya tidak keluar. Ya, maka inilah tauhid secara bahasa. Maka orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, apakah orang-orang ini dikatakan orang yang bertauhid? Tidak. Ya. Orang itu dikatakan bertauhid jika dia meyakini bahwasanya sesembahan yang boleh dia sembah hanyalah Allah, dan dia meyakini selain Allah itu tidak boleh disembah. Kenapa orang-orang Arab jahiliyah yang Rasulullah dakwahkan dikatakan orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang yang beribadah, bukan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang musyrik ya, yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beribadah kepada Allah. Mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Wahai orang-orang Quraisy, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka diperintahkan oleh Rasulullah ya untuk meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, apa jawab mereka? Mereka menjawab, yang mana perkataan mereka ini Allah abadikan dalam surah Shad ayat 5. Mereka berkata, aja'ala alihatan ilahan wahidah, aja'ala alihatan ilahan wahidah, apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja? Apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja? Satu sesembahan saja yang dimaksud oleh mereka siapa di sini? Allah. Ya, berarti orang-orang musyrikin pun mereka beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya mereka juga beribadah kepada Lata, kepada Manat, kepada Uzza, Afaraitu Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Ini tiga berhala yang besar yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan di antaranya juga ada berhala yang bernama Kubal. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka pun beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Tapi mereka tetap diperangi. Kenapa? Karena tidak ada dua rukun. Mereka hanya menetapkan Allah adalah sesembahan, tapi mereka tidak meniadakan sesembahan yang lain. Makanya mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Ya, ini makna dari tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu menjadi satu. Dan tidak mungkin kita menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua rukun, yaitu penetapan dan yang kedua adalah peniadaan. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya tentang sebelumnya ada yang terlupa di sini. Kita tadi barusan menjelaskan tauhid secara bahasa. Ada Adapun tauhid secara syar'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah ifradullahi ta'ala birububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i wassifat. Ya, tauhid secara syar'i adalah menunggalkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Dari tauhid secara syar'i inilah para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat, dan yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Atau yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Sebelum kita jelaskan pembagian ini, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid ini menjadi tiga adalah suatu perkara yang baru, suatu perkara yang diada-adakan tanpa dalil. Ya, maka kita katakan, ya, dalil secara langsung yang Rasulullah mengatakan, misalnya Rasulullah bersabda at-tauhidu yanqasimu ila thalathati aqsam, memang tidak ada dalil secara langsung seperti itu, memang tidak ada. Tapi para ulama meneliti, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mereka baca dan meneliti, mereka merenungi, mereka simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga berdasarkan penelitian dari para ulama. Sebagaimana tatkala para ulama menjelaskan bahwasanya sholat itu punya rukun, sholat itu punya syarat-syarat sahnya sholat. Apa? Kemudian para ulama mengatakan di antara rukun sholat adalah Al-Fatihah. Sekarang kita tanya kepada mereka, ya, apakah Anda berani mengatakan para ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah rukun sholat berarti ulama tersebut telah melakukan perbuatan bid'ah? Karena tidak ada dalil secara tegas dari Rasulullah, innal Fatihah rukun minas sholat, misalnya. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Ada enggak dalil yang jelas seperti itu? Tidak ada. Riwayat siapa? Di kitab yang mana? Tidak. Tapi kok bisa ulama menyimpulkan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah rukun dari sholat? Dari dalil yang ada, tatkala Rasulullah mengatakan la sholata liman la yaqra'ul Al-Fatihah, kata Rasulullah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti kalau orang sholat tidak baca Al-Fatihah, berarti sholatnya enggak sah. Ada di sini ulama menyimpulkan, oh berarti Al-Fatihah ini rukun sholat. Ya, sebagaimana para ulama juga mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada satu surat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ya, yang surat ini menunjukkan ketiga tauhid tersebut. Surat apa itu? Yaitu surat Maryam ayat 65. Ya, surat Maryam ayat 45 ini satu surat yang di dalamnya yang di dalamnya memuat tiga jenis tauhid ini. Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati, pencipta, pengatur, penguasa langit dan bumi. Wa ma bainahuma, ini menetapkan tauhid apa? Rububiyah. Fa'buduhu, maka sembahlah dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya. Fa'budhu, sembahlah dia. Ini tauhid uluhiyah. Wastabir li'ibadatihi, ini masih tauhid uluhiyah. Dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Dari ayat ini pun memberi kita suatu faedah, di dalam kita beribadah kepada Allah itu dibutuhkan kesabaran. Ya, karena dalam ibadah ya ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan di dalamnya. Ya, sementara hati kita ini inginnya sesuatu yang ringan, yang santai. Maka tatkala kita melakukan suatu peribadah, beribadah kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Maka Allah berfirman, wasbir li ibadati, maka sabarlah di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia ini dijelaskan oleh seseorang sini, aila ta'lamu lahu nadira wa musawir fi asma'i wa sifatihi. Ai maknanya adalah kamu tidaklah mengetahui bagi Allah sekutu tandingan yang sama di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah bersendiri di dalam nama-nama dan sifat-Nya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 185, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang maha indah. Nah, jadi ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ya para ulama tatkala menjelaskan tauhid itu terbagi menjadi tiga, rububiyah dan asma sifat, ini ada dalilnya dari Al-Qur'an. Kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa sih pengertian tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah maknanya adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alihi, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan dengan definisi yang lainnya, yaitu ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan, di dalam penguasaan, dan di dalam pengaturan. Apakah dua definisi ini bertentangan? Tentu tidak. Karena mencipta, mengatur, menguasai ini termasuk dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkhususkan tiga perbuatan ini? Ya, dijelaskan oleh para ulama, ya karena semua perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa dikembalikan kepada tiga perbuatan tersebut: mencipta, mengatur, dan menguasai. Nah, di antara perbuatan Allah, di antara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah memberikan rizki. Memberikan rizki ini masuk juga ke dalam kalimat tadbir, mengatur di dalam pemberian rizki dan yang semisalnya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengkhususkan tiga perbuatan ini karena sebagian ulama mengatakan karena perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya ini bisa dimasukkan ke dalam tiga perbuatan Allah ini yang menjadi inti: mencipta, mengatur, dan menguasai. Kemudian beliau saya menjelaskan, tatkala kita menunggalkan Allah di dalam penciptaan, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus meyakini annahu la khaliqa illallah. Kita harus meyakini bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ya, kita harus meyakini satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tidak ada yang mampu, tidak bisa. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 54, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Kalau kita belajar sedikit bahasa Arab, ya di sana ada yang dinamakan dengan ilmu nahwu. Ya, di dalam ilmu nahwu itu ada susunan yang namanya mubtada dan khobar. Biasanya mubtada itu di depan, khobar itu di belakang. Muhammadun fil masjid, misalnya Muhammad berada di dalam masjid. Muhammad mubtada fil masjid khobar. Pada kalimat ala lahul khalqu wal amru dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lahu ini jawab majrur, dia sebagai khobar. Al khalqu sebagai mubtada, al amru dalam suatu kaidah inna taqdima ma haqqu ta'khir yufidul hasan. Kalau dalam suatu kalimat dalam bahasa Arab, ya, suatu kalimat yang seharusnya letaknya di belakang kok dikedepankan, maka hal ini menunjukkan pembatasan. Berarti makna dari ayat ini bahwasanya hanya Allah sajalah yang mencipta, selain Allah tidak mampu mencipta. Nah, inilah ya. Dan kalau seseorang meyakini akan hal tersebut, berarti dia telah mengkhidmatkan Allah di dalam penciptaan. Adapun ayat yang lainnya, surat Fatir ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada sang pencipta selain Allah yang zukukum minas sama'i wal'ab, yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kepada manusia, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada sang pencipta selain Allah? Menunjukkan bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bagaimana misalnya dengan dalil yang lain punya misalnya, ya, bahwasanya dalam suatu dalil di situ ditetapkan adanya sang pencipta kecuali Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa, yang nanti tak kala di akhirat Allah perintahkan kepada mereka, ya, untuk menghidupkan apa yang mereka buat. Dan Rasulullah sebesar menyampaikan hadis tersebut, yang beliau bersabda, yang dan hadis ini adalah hadis kunci, ahyu ma khalaqtu, ahyu ma khalaqtu, hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan. Berarti dari hadis ini menunjukkan ada sang pencipta dan selain Allah. Ya. Bagaimana kita mengumpulkan dari dua dalil ini yang sangat amat bertentangan? Maka kita katakan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan Allah ini adalah Zat yang Maha Mampu mencipta. Hakikat dari penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu hakikat tatkala Allah mencipta. Ya, tatkala Allah mencipta adalah Allah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dahulu langit dan bumi ini tidak ada. Kemudian Allah adakan. Ya, maka ini hakikatnya adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu yang dahulunya tidak ada menjadi ada. Dahulu kita tidak ada, kemudian kita ada. Inilah hakikat dari penciptaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalau kita sandarkan kepada manusia, maksudnya adalah merubah satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Dia tidak mengadakan sesuatu yang baru, tidak. Tapi dia hanya merubah suatu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Misalnya, ini meja ciptaan siapa ya? Oh, ini tukang meja. Ya. Tukang meja ketika dia menciptakan meja ini, dia hanya merubah saja dari bentuk pohon, ya, dia gergaji, kemudian dia jadikan meja. Hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini penciptaan juga disandarkan kepada makhluk. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kekuasaannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita meyakini la yamliku al-khalqa illa khaliqu. Kita meyakini tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memiliki makhluk apapun itu bentuknya, illa khaliqu, kecuali sang pencipta. Tatkala Allah menciptakan alam semesta ini, maka yang menguasai, yang mengatur, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini tidak ada yang dapat menguasai, mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi, dan hanya Allah sajalah. Kembali terulang. Di sini Allah mengedepankan khobarnya. Jawab majud lillahi khobar. Mulku muqtada. Menunjukkan pembatasan. Hanya Allah sajalah yang menguasai langit dan bumi. Kalau ada orang meyakini bahwasanya suatu daerah ini misalnya, dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Berarti dia tidak mengetahui Allah dalam kekuasaan. Ya, menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai semua alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang meyakini tidak ada yang menguasai makhluk secara umum kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menunggalkan Allah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ifradullahi bitadbir. Ya, menunggalkan Allah di dalam pengaturan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah yang menguasai alam semesta ini, dan Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ya, kapan seseorang dikatakan telah menunggalkan Allah di dalam pengaturan? Yaitu dia jika dia meyakini bahwa tidak ada yang mampu mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur ombak besar dan kecilnya Allah. Yang mengatur rezeki masing-masing Allah bagikan kepada orang-orang sesuai dengan Allah yang kehendaki, Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hidup dan matinya seseorang, Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur turun atau tidaknya hujan, ini Allah yang mengatur. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ya, yang menentukan sekarang musim hujan, sekarang musim kemarau, Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang tertentu, bukan pawang hujan, bukan. Bukan. Ya, saya pernah lihat di sebuah iklan, ya, cek, ya, ya, kalau ceknya dia baca rumah musim panas, musim hujan, bah, tolong bah ini hujannya dipindahkan, cek apa ini? Ya, kita mengisi keyakinan seperti ini, yang bisa mengatur turun dan tidaknya hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berarti kalau ada yang memiliki keyakinan seperti itu, ada yang bisa mengatur dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah ini selain Allah, berarti dia tidak menunggalkan Allah di dalam pengaturan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31 sampai 32. Allah taala berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad kepada manusia, semua manusia." Ya, dari orang-orang musyrikin zaman dahulu sampai manusia akhir zaman, katakan yang amat kepada mereka semuanya, mayyazukum minas samai wal ardi, siapakah yang telah memberikan kalian rizki dari langit dan bumi, amai yang limus sama wal awsar, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa ma yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua perkara, fasayaquluna Allah, maka mereka manusia pasti akan mengatakan Allah. Ini dalil ternyata tauhid rububiyah ini diakui oleh semua manusia, sampai-sampai orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah seperti Abu Jahal dan yang semisalnya meyakini Allah adalah sang pencipta. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa in sa'ata wa man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah." Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka saya mereka akan mengatakan Allah. Selesai sudah ya. Sudah habis waktunya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan. Ya, kita tutup dengan doa Bapak Majelis Subhanallah Alhamdulillah Syahadu Allah Ilaha Illallah Wa Atubu Ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.